Selamat malam. Selamat malam. Ya, malam ini kita akan membacakan nominasi untuk kategori sakit kepala. Silakan Vira. Terima kasih Pak, langsung aja ya. Untuk sakit kepala pertama adalah Nicola sakit kepala dalam Ada Apa Dengan Sakit Kepala. Sakit kepala kedua adalah Christine sakit kepala dalam Sakit Kepala di Atas Bantal. Sakit kepala ketiga adalah Lukman sakit kepala dalam Sakit Kepala Berbagi Sakit Kepala. Dan yang mendapatkan sakit kepala tahun ini adalah... Oke Pak, sebentar ya, saya sakit kepala dulu sebentar. Oke. Sakit kepala dalam Sakit Kepala sebagai Sakit Kepala. Jangan biarkan sakit kepala menguasaimu. Cepat minum Bodrex, efektif redakan sakit kepala Anda. Produksi PT Temposcan Pacific TBK. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.